milikku. Salah apa kau membenciku? Salah apa kau meninggalkanku? Andai ku tahu kau tak inginkan aku. Sanggup lagi buatmu tetap milikku.